mekenya meya cara cemplong ilu cemplong moblong rasli yang kena he telah tunangan moblong mekenya meya cara cemplong ilu cemplong moblong sedia yang lo sadia aku renan ngajak beli gelang kalung bungkung besaluk sapura dek bang beli kapang ilu sang sayang janji beli tresna tresna sayang tresna sujati itu masih lu saja satya ngayahin beli kapan sih dia namu bagi yeah.